Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, majlis ta'lim Guraba Muskat dan juga dimanapun antum berada, kita lanjutkan bahasan kita tentang Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang terindah. Dan kita masuk pada nama Allah Al-Qadir, ya. Jadi ada tiga nama yang mirip dengan makna yang sama. Yang pertama adalah Al-Qadir, yang kedua adalah Al-Qadir, dan yang ketiga adalah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Qadir dan Al-Muqtadir. Yang ketiga nama ini kembali kepada masdar yang sama yang artinya Al-Qudrah, yaitu kekuasaan atau kemampuan, ya. Kekuasaan atau kemampuan, ya. Al-Qadir adalah isim fa'il. Isim fa'il dari Al-Qudrah, isim fa'il yang artinya yang berkuasa atau yang maha mampu. Al-Qadir ismul mubalagha, sighah mubalagha dari isim fa'il, ya, sighah mubalagha dari Al-Qadir, ya. Sighah mubalaghanya Al-Qadir. Al-Muqtadir, ya, ini lebih maknanya lebih mendalam lagi. Sighah mubalagha itu menunjukkan tambahan makna. Kalau kita artikan misalnya Al-Qadir artinya maha kuasa, Al-Qadir yang sangat maha kuasa, ya. Tapi maknanya semua sama, cuma pengungkapan Allah dengan berbagai lafal. Al-Muqtadir ini lebih dalam lagi, ya. Karena ada tambahan huruf, yaitu huruf ta, al-muftail, ya. Al-Muqtadir ada tambahan huruf ta. Huruf ta. Datang dalam ayat dengan tiga model nama ini, ya, misalnya kul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adzaban min fawqikum. Al-Qadir misalnya Allah Subhanahu wa taala, kul huwal qadiru ala an yab'atha alaikum adzaban min fawqikum. Aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an fayudhika ba'dakum ba'sa ba'd. Dalam surat Al-An'am ayat 65, katakanlah dialah Allah yang Al-Qadir. Sini Al-Qadir. Al-Qadir, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir yang maha mampu untuk dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengirim azab kepada kalian, min fawqikum, azab dari atas, atau min tahti arjulikum, atau azab yang datang dari bawah, atau yalbisakum syia'an, atau menjadikan kalian saling berkelompok-kelompok, saling bermusuhan, wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, ya, menjadikan sebagian kalian merasakan kezaliman dari sebagian yang lain. Ya, di sini juga Allah menggunakan Al-Qadir, ya. Demikian juga dalam ayat yang lain dalam ayat Allah mengatakan biqadirin, dalam ayat beberapa ayat Allah mengatakan awalaisa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, ya. Dalam ayat yang lain awalaisa alladhi خلق السماوات والأرض بقادر سما قادر على أن يخلق مثلهم. Dan yang paling banyak adalah nama Allah Qadir, ya. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi untuk mampu untuk menciptakan kalian? Yang paling banyak nama ini Al-Qadir, ini yang paling banyak. paling banyak datang dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Al-Qadir disebutkan sampai 45 kali ya. Sampai 45 kali. 45 kali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wallahu ya wallahu ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak sekali ayat yang menyatakan qadir di sini. Allah Maha apa namanya? Berkuasa. Adapun al-muqtadir, al-muqtadir ini datang kalau tidak salah cuma beberapa, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dalam akhir surat Al-Qamar, apa namanya? Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Muqtadir ini juga dalam Al-Quran juga ada ya. Demikian juga dalam ayat yang lain ketika fa'akhadnahum akhza azizin muqtadir ya. Walaqad ja'ala fir'auna nudhur kadzabu bi ayatina apa namanya ketika kata Allah fa'akhadnahum akhza azizin muqtadir, tentang Fir'aun ya. فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. Ini tiga ayat yang datang dengan kata muqtadir. Ini tiga ayat. Tapi maknanya semua sama. Ini cara pengungkapan saja. Ikhwan dan akhwat rahimatillah subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini? Makna Allah Maha Kuasa saya lupa, ada pun dalam hadis banyak ya, dalam hadis ya, dalam ayat, dalam hadis-hadis banyak, seperti zikir yang sering kita baca, la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah dahu la syarikalah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu, bagi dia segala kerajaan, milik dia segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan hadis-hadis seperti itu banyak. Rasulullah sering berzikir dengan zikir tersebut. Ketika habis sholat, ketika di Arafah, ya, kita tahu ketika haji, Rasulullah SAW mengatakan, afdalu du'a, du'a uyaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa ketika di padang Arafah. Wa afdalu ma kultu wa nabiyuna qabli, dan sebaik-baik zikir yang aku ucapkan dan juga nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kita dianjurkan untuk membaca zikir tersebut 10 kali, 100 kali ya, dalam sehari dianjurkan ya. Baik. Apa maknanya Allah Maha Kuasa segala sesuatu? Sesuatu di sini ya, dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah syai', karena Allah mengatakan wa huwa ala kulli syai'in. Kulli syai'in ya. Namanya syai' sesuatu. Sesuatu di sini ya. Mencakup tidak mencakup sesuatu yang mumtani li dzatihi. Syai' di sini ya. Mencakup segala sesuatu. Syai' mencakup segala sesuatu kecuali mumtani' li dzatihi. Mumtani' li dzatihi, yaitu yang mustahil secara zatnya. Yang mustahil secara zatnya. Karena kata Syekhul Islam Taimiyah dalam beberapa tempat di majmu' fatawa beliau mengatakan bahwasanya sesuatu yang mustahil secara zatnya, secara bahasa Arab tidak dikatakan dengan sesuatu. Itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Ya, contoh misalnya apa? Misalnya, kali ini sering disampaikan, saya sering oleh orang-orang liberal atau orang ateis, mereka mengatakan, bukankah Tuhanmu maha kuasa atas segala sesuatu? Apakah Tuhanmu mampu untuk mematikan dirinya? Dia bilang, itu bukan sesuatu. Tuhan mati itu bukan tidak hal yang mustahil. Kalau dia bisa mati, namanya dia bukan Tuhan. Ya. Atau mereka berkata, apakah Tuhan mampu untuk menciptakan yang semisalnya? Menciptakan Tuhan? Apakah Tuhan mampu menciptakan Tuhan? Kita bilang, ini pertanyaan yang salah. Karena Tuhan tidak diciptakan, yang diciptakan namanya makhluk. Jadi yang kamu maksudkan Tuhan menciptakan itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab, itu mumtani' li dzati, sesuatu yang mustahil secara zatnya. Secara zatnya mustahil. Ya. Ya. Ada mustahil bukan secara zatnya. Contoh, apakah saya bisa pergi ke terbang ke matahari? Ya. Mungkin kalau Allah kehendaki, tapi secara zatnya tidak mustahil secara zat. Cuma mustahil bagi saya karena saya tidak mampu. Ini sesuatu yang perkara yang sulit. Saya tidak mustahil bagi saya untuk pergi ke matahari karena tidak mungkin terbang. Ya, tetapi dia tidak mustahil secara zatnya. Kemustahilan saya itu karena saya tidak mampu. Tapi kalau Allah bikin saya mampu untuk pergi ke matahari, ya mungkin saja. Lain hanya ketika kita mengatakan, apakah Allah bisa menciptakan Tuhan seperti dia? Ini pertanyaan yang salah. Karena sesuatu tersebut bukanlah sesuatu. Sama seperti saya mengatakan, bisakah kamu naik ke bawah? Ini pertanyaan yang salah. Namanya naik ke atas. Bisakah kamu turun ke atas? Ya, ini pertanyaan yang salah. Turun ke atas itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Karena mustahil secara zatnya. Seperti menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Bisakah ada satu benda yang ada sekaligus tidak ada? Ya, ini namanya mumtani' li dzatihi. Apakah suatu ada yang timur sekaligus barat? Ya, enggak ada. Dia bilang enggak ada. Jadi suatu yang mustahil li dzatihi, mumtani' li dzatihi, itu bukan sesuatu dalam bahasa Arab. Jadi keluar daripada wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Saya sampaikan ini karena sebagian orang-orang ateis mencoba membuat meragukan kita terhadap Tuhan dengan mengatakan, kalau Tuhan Maha Kuasa segala sesuatu, apakah bisa Tuhan menciptakan seperti dirinya? Apakah Tuhan bisa mematikan dirinya? Apakah Tuhan Allah bisa menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dia, batu yang lebih besar daripada dia sehingga dia tidak bisa angkat? Kita bilang, enggak, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu bukan Tuhan yang seperti itu. Yang bisa bikin makhluk dia tidak bisa mengurus itu bukan Tuhan. Maka itu suatu mumtani' li dzatihi. Dan banyak hal seperti itu ya. Ya. Banyak seperti itu. Seperti apakah Tuhan punya anak, minta Tuhan tidak butuh anak. Kalau Tuhan punya anak, Tuhannya double, padahal Tuhan Maha Esa. Ya. Jadi selain daripada mumtani li dzatihi, Allah mampu untuk melakukan apapun selain yang mumtani li dzatihi, cuma terserah Allah mau melakukan atau tidak. Terserah Allah mau melakukan atau tidak, tapi kalau secara kemampuan Allah mampu. Banyak hal yang Allah mampu tapi Allah tidak kerjakan. Ya. Allah tidak kerjakan ya, tapi Allah mampu melakukannya. Allah mampu melakukannya. Baik, kita akan merenungkan ayat-ayat ya yang terkait dengan sudah ya. Ayat terkait dengan wallahu ala kulli syai'in qadir ya. Renungan terhadap ayat-ayat. Tentang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa banyak sekali ya, ayat-ayat seperti ini di antaranya misalnya sampaikan misalnya dalam surat Ar-Rum misalnya ya, ayat 54 ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu allazi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kalian dari suatu yang lemah ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menciptakan dari yang lemah tadi dari sperma jadi bayi lemah. Kemudian setelah itu setelah lemah menjadi kuat, pemuda, kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah puncak-puncaknya muda kemudian lemah lagi menjadi tua. Yakhluqu ma yasha'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal alimul qadir. Di akhir ayat Allah mengatakan wa huwal alimul qadir. Dialah Allah yang maha mengetahui dan maha berkuasa. Di sini dalam ayat ini Allah menciptakan manusia dari kelemahan dan berakhir kepada kelemahan. Karena manusia, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dengan penuh kelemahan. Kita lemah, kita enggak bisa apa-apa. Kita lagi misalnya terjadi pandemi, kita enggak bisa berbuat apa-apa. Negara yang adidaya tidak bisa berbuat apa-apa. Menghadapi virus yang tidak kelihatan tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia lemah. "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dengan kalau dia punya kekuasaan terbatas. Dia tidak berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan dia tidak bisa menguasai dirinya sendiri. Ya. Banyak dirinya lepas kontrol. Ya banyak. Dia tidak bisa menguasai lisannya, dia tidak bisa menguasai tangannya. Jadi manusia, wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan kondisi lemah, beda dengan Allah yang qadir. Dan ini ada hikmah-hikmah, tatkala kamu tahu dirimu lemah, maka bersandarlah kepada yang maha kuat. Makanya, Rasulullah berdoa, bi rahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kull wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau biarkan ya Allah aku menyerahkan diriku kepada diriku sendiri. Ya, ini contoh manusia lemah dan Allah kuat. Di antara juga misalnya dalam surat sebentar. Dalam surat Al-Mursalat, saya ingin tahu nomornya. Alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin maqin ila qadari ma'rum ila qadari ma'lum. Ini ayat 20 Quran Al-Mursalat ayat 20, ya. Allah mengatakan alam nakhluqukum min ma'in mahin, bukankah kami ciptakan kalian dari air yang hina. Kemudian kata Allah, faja'alnahu fi qararin makin, lalu kami tetapkan pada qarar makin, tempat yang kokoh, maksudnya rahim. Lalu kami tempatkan air mani masuk ke rahim, di rahim. Ila qadari ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Faqadarna fa ni'mal qadirun, lalu kami kami beri ukuran atau kami menentukan. Fa ni'mal qadirun, dan kami sebaik-baik yang menentukan. Itu Al-Qadir, sebaik-baik Al-Qadir, yang berkuasa, yang menentukan. Allah tutup dengan ayatnya dari ayat 20 sampai ayat 23, ya. Perhatikan, siapa yang mampu menciptakan manusia dengan proses seperti ini? Siapa? Adakah yang bisa menciptakan manusia? Bayangkan dari air mani laki-laki bercampur dengan ovum, ya. Amsyajin, ya. Hal ata alal insan hina minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah amsyaj, yang bercampur. Itu antara air mani dengan sel ovum. Bayangkan bagaimana air mani yang hina, mimma'in mahin, air yang hina bercampur dengan ovum, masuk dalam rahim, tak tahu jadi anak. Kata Allah, fa ni'mal qadirun, kami sebaik-baik yang menentukan, kami sebaik-baik yang maha kuasa bisa menciptakan seperti ini. Ini menunjukkan akan maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang mau menciptakan manusia. Jangankan manusia, tidak ada yang mau menciptakan alat. Allah berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunihi la yakhluqu dzubaban wa la yajtama'u lah. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, semuanya kalian sembah selain Allah tidak mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu, apalagi ciptakan manusia. Lalat itu tidak mampu. Jadi Allah Maha Kuasa bisa menciptakan makhluk dengan cara yang luar biasa, dari air mani jadi manusia. Ajib, menakjubkan. Sekarang orang melihat bagaimana sel-sel, bagaimana orang baru tahu bagaimana hebatnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 106. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, tidak ada yang kami manansakh min ayatin, tidak ada ayat yang kami mansuhkan au nunsi, atau kau menjadikan manusia lupa dengannya. Manansakh min ayatin au nunsi na'ti bi khairin minha, kami akan datangkan yang lebih baik. Au mithliha, kami akan datangkan yang lebih baik, akan ganti dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Setelah itu Allah mengatakan, alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir, tidakkah kalian tahu, tidakkah engkau tahu Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa. Artinya apa? Pada ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya ketika Allah menyampaikan nasih dan mansuh, ini berkaitan dengan syariat. Kenapa Allah sampaikan nasih dan mansuh? Karena Allah tahu tentang segala zaman, segala kondisi. Allah tahu mana yang paling maslahat kepada manusia. Allah maha kuasa atas segala sesuatu, diantaranya Dia tahu apa yang paling bermanfaat bagi manusia, sehingga Dia, Allah Subhanahu wa taala, merubah hukum, ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah rubah hukum terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah yang tahu hukum yang terbaik bagi manusia. Kapan Allah memansuhkan, kapan Allah mengganti, Allah yang lebih tahu. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, alam ta'alam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Kemudian juga, misalnya, ya. Jadi ayat ini banyak sekali yang menggambarkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, Asy-Syura ayat 29, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma batha fihima min dabbah wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Kata Allah, "Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ini antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi. Wa ma batha fihima, dan apa yang Allah tebarkan di antara langit dan bumi," ya. Ada manusia, ada hewan, ada burung-burung. Allah ciptakan banyak. Kemudian manusia, burung, hewan semua meninggal dunia. Allah mengatakan, wa huwa ala jam'ihim, Allah mampu mengumpulkan mereka semua jika Allah berkehendak. Karena Allah maha kuasa. Wa huwa ala jam'i idza yasha'u qadir, dan Allah maha kuasa untuk mengumpulkan mereka kembali pada hari kiamat kelak di padang mahsyar jika Allah berkehendak. Nah, ini menunjukkan kekuasaan Allah. Siapa yang bisa menciptakan, mengumpulkan kembali, ya, makhluk yang sudah menjadi tanah, ya. Seperti dalam surat Yasin Allah mengatakan, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idahu khasimum mubin. Tidakkah manusia ingat bahwasanya kami menciptakan dari air mani, tiba-tiba dia menjadi penentang. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat perumpamaan kepada kami padahal dia lupa bahwasanya dia diciptakan oleh Allah. Dia mengatakan, man yuhyil aidhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menciptakan, mengembalikan ini menjadi manusia padahal manusia sudah jadi tulang belulang? Allah mampu. Allah mengatakan, idza yasha'u qadir. Allah mampu untuk mengembalikan mereka kembali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bercerita tentang syubhat mereka. Mereka mengatakan, bagaimana daging yang sudah jadi tulang belulang, sudah jadi tanah, kok bisa dikembalikan lagi? Ya. Allah mengatakan dalam surat Qaf bahwasanya, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami telah mengetahui bagian mereka yang dimakan oleh tanah. Allah tahu. Jadi kalau mayat dikuburkan, kemudian kan dia mengempes, kemudian dimakan oleh cacing, cacing jadi tanah semua. Allah tahu kemana sel-sel ini pergi. Allah tahu. Yang ciptakan cacing, Allah yang ciptakan tanah, Allah yang makan juga semuanya dengan izin Allah. Makanya Allah mengatakan, qad alimna ma tanqusul ardu minhum. Sungguh kami tahu tentang tubuh mereka yang dimakan oleh tanah. Allah tahu. Allah mengembalikan nanti gampang. Ya. Makanya dalam hadis ketika ada seorang berpesan kepada anak-anaknya, karena dia saking takut, dia bilang dia kepada anaknya, idza mitu faharriquni summa tahanuni summa dhruni fil yami wa fil rih la in qadirallahu alayya. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalau aku mati, bakarlah tubuhku sampai jadi arang, jadi hangus, kemudian tumbuk, hancurkan tubuhku, kemudian sudah jadi debu, tebarkanlah di angin dan di lautan. Kalau Allah mampu membangkitkanku, bangkitkan aku, dia akan mengadabku dengan adab yang pedih. Allah tinggal mengatakan, ya ardu ijma'i ma fiki minhu, wahai bumi, kumpulkan kembali bagian orang tersebut. Tiba-tiba orang tersebut hadir. Allah mampu, mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, Allah qadir. Ya. Contoh lagi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam model. Ini dalam surat, sebentar, saya carikan ayatnya. Dalam surat Asy-Syura ayat 49. Asy-Syura 49 sampai 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha." Bagi Allah semua kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Kemudian Allah sebutkan beberapa kehendak Allah. Yahabu lima yasha'u inathan. Allah mengatakan ada yang Allah ciptakan punya anak cuma anak perempuan doang. Ada orang punya anak cuma anak perempuan saja. Wa yahabu lima yasha'u dhukur. Dan Allah memberikan sebagian orang punya anak laki-laki doang. Nikah punya laki-laki, nikah lagi punya laki-laki doang. Au yuzawijuhum dhukranan wa inatha. Dan sebagian orang punya laki-laki dan perempuan. Kemudian kata Allah, wa yaja'alu man yasha'u aqiman. Dan di antara mereka ada yang Allah jadikan mandul. Innahu alimun qadir. Di akhirat Allah mengatakan innahu alimun qadir. Dialah Allah yang maha berilmu dan maha berkuasa. Jadi Allah sebutkan tentang model-model apa namanya, anak-anak. Ya. Ada orang yang hanya anak laki-laki, hanya anak perempuan, anak wanita. Ada yang hanya anak laki-laki. Kemudian ada yang anaknya laki dan perempuan, laki dan wanita. Wa yaj'alu ma yasha'u aqiman. Ada yang mandul. Ada yang mandul. Ini semua karena Allah alimun qadir. Kata Allah alimun qadir. Sama kata para ulama, Allah Maha Kuasa. Seperti Allah menciptakan ada orang yang diciptakan tanpa ayah dan bapak, contohnya Nabi Adam alaihissalam. Ada orang yang diciptakan dengan bapaknya saja, dengan laki-laki saja, contohnya Hawa, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ada orang yang diciptakan cuma dari ibunya saja, yaitu siapa? Nabi Isa. Dan ada orang yang Allah ciptakan dengan ayah dan ibu, seperti kita semuanya. Bayangkan, berbagai macam model Allah mampu. Ada yang tanpa ayah dan ibu Adam, ada yang cuma dengan laki-laki, yaitu Hawa, ada yang cuma dengan ibunya saja, Isa alaihissalam, dan ada yang laki-laki dan perempuan, ya seperti kita semuanya. Ya Allah Maha Kuasa. Demikian juga dalam ayat yang lain, dalam surat Nur, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَا. Model-model manusia. Sebentar. خَلَقَ. Saya ingin tahu ayatnya. Dalam surat An-Nur 45. Contohnya lagi. Ini kita merenungkan tentang Maha Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, An-Nur 45. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'." Allah menciptakan seluruh binatang melata, manusia semuanya dari air. "Faminhum man yamshi 'ala batnihi." Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Ya, perutnya, jalan dengan perutnya. Mungkin binatang-binatang melata, ular dan yang lainnya. "Waminhum man yamshi 'ala rijlain." Dan di antaranya ada yang berjalan dengan dua kaki. Kita manusia di antaranya. Ayam. Wa minhum man yamshi 'ala arba', di antaranya ada yang dengan empat kaki, ya. Di antaranya adalah kambing, sapi, kuda. Yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan apa Allah kehendaki. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh di antara masih banyak, kita akan lanjutkan lagi. Jadi kita ingin melihat bagaimana Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Tapi kita lanjutkan sudah, Bin. Contoh, dalam surat At-Talaq ya, ayat-ayat tentang kuasa Allah. Maha kuasa Allah. Di antaranya lagi misalnya ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 12. Allah berfirman, ya. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Kata Allah di akhir ayat, lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah mengatakan, dialah Allah yang telah menciptakan langit yang tujuh. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna, juga bumi yang berlapis tujuh. Yatanazzal amru bainahunna, Allah menurunkan perintah di antara keduanya. Apa yang terjadi antara langit dan bumi, semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lita'lamu, Allah kabarkan hal ini buat apa? Lita'lamu anna Allah 'ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lihat bagaimana bumi, bagaimana langit dengan kokohnya, dengan tidak ada lubangnya sama sekali langit tersebut. Berbagai macam makhluk dengan modelnya, dengan berbagai macam model burung, berbagai macam hewan melata, berbagai macam model manusia, dengan warna kulit mereka, dengan otak mereka berbeda-beda, dengan sifat mereka berbeda-beda, berbagai dengan banyak sekali. Cacing-cacing, ikan-ikan di lautan, banyak sekali. Ini yang bikin ini siapa? Lita'lamu, agar kalian tahu yang membuat ini semua adalah ala kulli syai'in qadir. Maha kuasa. Jangan ragu-ragu kuasa Allah. Tidak ada yang bisa bikin ini semua kecuali dia Maha Kuasa. Bisa berbuat hewan dengan berbagai macam detail-detailnya. Lebah dengan berbagai macam modelnya. Kemudian Allah ciptakan, Allah qaddara fahada, Allah beri petunjuk kepada dengan insting-insting mereka, mereka bisa menjalani kehidupan. Subhanallah. Lita'lamu, agar kalian tahu. Semua ini Allah ciptakan. Anna Allah ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Karena semua yang kalian lihat ini, yang kalian ketahui di langit dan yang kalian tidak ketahui di laut, semuanya ilmu Allah tahu tentang mereka, karena mereka semuanya ciptaan Allah. Contoh lagi dalam surat Al-Baqarah, aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Dimanapun kalian berada, Allah akan kumpulkan kalian. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, ini ayat seperti tadi yang kita sebutkan, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Ini mirip dalam surat Asy-Syura tadi, wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Kalau Allah berkehendak mengumpulkan seluruhnya pada hari kiamat, Allah mampu. Aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'an. Dimanapun kalian berada, kalian sudah mati, mati dimanapun, diterbakar di dalam lautan atau dimanapun kalian mati, meledak di udara, dimakan hewan, Allah akan menghadirkan kalian seluruhnya. Ya tibukumullahu jami'an, Allah akan hadirkan kalian seluruhnya. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman ya, misalnya ya, dalam surat Al-Hajj 39, kata Allah Subhanahu wa taala, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum dhulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Kata Allah, wa inna allaha ala nasrihim laqadir. Ya, Allah bercerita tentang telah diizinkan bagi kaum muslimin yang kemudian diusir dari kota Mekah sehingga harus keluar dari kota Mekah, bahwasanya Allah mampu untuk menolong mereka. Allah mampu tentu, tapi semuanya ada sebab-sebab untuk pelajaran bagi kita. Siapa yang menyangka Muhammad SAW yang sendirian di kota Mekah, kemudian pengikutnya sedikit, kemudian lama-lama kemudian diusir sampai ke Madinah, akhirnya bisa menguasai jazirah Arab? Tidak ada yang menduga. Allah mengatakan, inna Allah ala nasrihim laqadir, Allah mampu menolong mereka, dan Allah buktikan. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idnillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah. Kenapa? Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Demikian juga misalnya dalam surat Ali Imran ayat 26. Kata Allah Subhanahu wa taala, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah, ya Allah yang menguasai kerajaan, tu'til mulka man tasha, kau berikan kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, kau memuliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan kau menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Setelah berbicara tentang kekuasaan, kata Allah, tu'til mulka man tasha, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bidikal khadir. Akhir ayat kata Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ini kenyataan ikhwan. Sekarang siapa yang menyangka Fir'aun dengan hebat seperti jiran binasa? Allah cabut kekuasaan darinya. Fir'aun yang begitu hebat, ya, Allah binasakan dia dengan pengikutnya seluruhnya, keluar dari negeri mereka yang penuh kekayaan, negeri mereka yang penuh keindahan, dalam kondisi marah, dalam kondisi sombong, mengejar Nabi Musa yang cuma sedikit. Lasyirrimatun qalilun, kata Fir'aun, ah mereka cuma sedikit, kita habisi mereka seluruhnya. Saking jengkelnya dia keluar dengan semua pasukannya. Tidak disangka Allah membinasakan mereka, mereka terjebak dalam lautan, dibinasakan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, Allah mencabut kuasa dari siapa yang dia kehendaki. Ya. Allah berikan kepada tu'til mulka man tasha, Allah berikan kekuasaan kepada yang kehendaki. Nabi Yusuf alaihissalam, seorang anak dari kampung, dari desa, dibuang, dijual jadi budak, jadikan membantu, siapa yang tahu kemudian tiba-tiba dia menjadi seorang bangsawan di Mesir. Banyak seperti itu, orang tidak diduga tahu-tahu menjadi orang hebat. Disangka orang hebat, tahu-tahu hilang, digulingkan, ya. Ini semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Tentunya ayat seperti ini banyak, di antara tanda yaitu ayat-ayat tentang takdir. Takdir ini menunjukkan adalah kekuasaan Allah. Semua diciptakan dengan takdir menunjukkan kekuasaan Allah. Semua perkara diciptakan dengan takdir menunjukkan kekuasaan Allah. Makanya Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah, kata Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, Al-Qadar Qudratullah, Al-Qadar Qudratullah, takdir itu kuasa Allah. Dari sisi mana ikhwan? Jelas, sangat gampang, sangat sederhana kita kita bisa jelaskan, ya. Ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan, Al-Qadar Qudratullah, takdir adalah kuasaan Allah. Ibn Abbas berkata, Al-Qadar Nizamut Tauhid, takdir adalah aturan Tauhid. Bagaimana takdir merupakan kudratullah? Sederhana, karena Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang akan Allah lakukan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat perencanaan skenario tentang apa yang terjadi sampai hari kiamat. Setelah itu Allah tulis skenario tersebut dalam Lauhil Mahfuz. Setelah itu Allah eksekusi, dan semua yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah tuliskan dalam skenario, dalam takdirnya, tidak ada yang satu pun keluar dari skenario tersebut. Kata Nabi, Rufi'atil al-qalam wa jaffatis suhuf, semua pena pencatat takdir telah diangkat dan lembaran telah kering. Allah sudah Allah, inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa samawati wal ardh bi 50 alf sana. Allah telah mencatat takdir segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ini menunjukkan maha kuasa Allah. Bagaimana Allah membuat perencanaan dan tidak ada yang keluar dari perencanaan tersebut. Kita manusia, kita bikin perencanaan banyak, kita salah. Bikin rencana, mau bikin rumah, bikin RAB, tengah-tengah kita rubah. Ada yang kita perbaiki, ternyata biaya tambah, pekerja harus nambah, ada yang harus, banyak sekali perubahan, banyak perencanaan kita gagal, tidak persis seperti apa kita inginkan. Dan betapa banyak kita sering menyesal. Manusia begitu, karena dia tidak tahu tentang masa depan, dia menyesal. Oh, ternyata akibatnya begini, dia tidak ngerti. Dia ngerti. Makanya yang tahu segala sesuatu akibatnya, apa yang terbaik, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir itu menunjukkan kudratullah. Takdir itu menunjukkan kekuasaan Allah, karena semua yang berjalan sesuai dengan apa yang Allah rencanakan, tidak ada satupun yang meleset dari apa yang Allah rencanakan. Di antara kekuatan iman, anta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kau harus tahu bahwasanya apa yang telah tercatat menimpamu pasti akan menimpamu, tidak akan meleset darimu. Dan apa yang tercatat terluput darimu pasti terluput darimu meskipun kau berusaha. Karena semua sudah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semua menunjukkan Allah Maha Kuasa, ya, dan terlalu banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena terkumpul pada Allah segala kesempurnaan. Allah Maha mengetahui, Allah Maha kuat, Allah Maha besar, Allah Maha Maha menunjukkan Allah Maha Kuasa. Baik. Bagaimana beribadah dengan nama ini? Cara beribadah dengan nama ini? Allah Al-Qadir. Di antaranya, misalnya, kita yang sangat lemah, hendaknya bersandar kepada yang Maha Kuat. Yang kita ini lemah, sudah ada masalah, kita sandarkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuat. Ya, ya. Kemudian kita tidak putus asa, karena Allah Maha Kuasa. Hanya saja tentunya semua yang Allah takdirkan sesuai dengan yang Allah tetapkan sesuai dengan hikmah. Karena Allah selain Maha Kuasa juga Maha Hikmah. Ya, tidak semua yang kita inginkan kemudian dikabulkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, karena Allah menjelaskan, mentakdirkan segala sesuatu dengan hikmah, dengan rencana yang Allah tahu tentang apa di balik itu semua. La yus'alu amma yaf'alu, Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan. Fahum yus'alun, dan mereka yang akan ditanya. Di antaranya tentang salat istikharah. Kalau ada yang dibingungkan, dalam doa istikharah kita mengatakan innaka ta'lam wa la a'lam, Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi kudratik. Ya Allah, aku beristikharah menyerahkan pilihan kepadamu dengan ilmumu, kau yang lebih tahu tentang apa yang terjadi. Wa astaqdiruka bi kudratik, dan aku menyerahkan, memohon kekuasaan darimu, dengan kekuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku mohon karuniamu yang agung. Fa innaka taqdir wa la aqdir, karena engkau yang berkuasa, aku tidak berkuasa. Ya. Itu istikharah di sini dalam istikharah, fa innaka taqdir wa la aqdir. Wa ta'lam wa la a'lam innaka anta alamul ghuyub. Engkau yang Maha Kuasa, aku tidak berkuasa. Artinya apa? Kita enggak tahu apa-apa. Dan kita tahu ini terbaik atau tidak, dan belum tentu kita bisa menggolkan apa yang kita inginkan. Yang tahu semua, yang berkuasa segala sesuatu hanyalah Allah. Makanya ketika istikharah kita serahkan, ya Allah, engkau yang tahu segalanya, engkau yang memutuskan segalanya, engkau berkuasa segalanya, berikan yang terbaik bagiku. Itu maksudnya, fa innaka taqdir wa la aqdir, engkau yang berkuasa dan aku tidak berkuasa. Kemudian di antaranya, tidak semena-mena kepada orang lain. Kalau kita berkuasa, tidak semena-mena kepada orang lain. Karena Allah berkuasa atas kita. Ketika Rasulullah SAW melihat Abu Mas'ud Al-Ansari, Uqbah bin Amr, dia memukul budaknya. Kata Rasulullah, ya Abu Mas'ud, wahai Mas'ud, berhenti. Fa inna Allah aqdar 'alaika min an taqdir ala abdik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqdir alaihi. Kata Rasulullah, engkau sekarang berkuasa untuk menyiksa atau memukulin budakmu, Allah lebih berkuasa atasmu daripada dirimu terhadap orang tersebut. Nah, kita hati-hati, jangan kita semena-mena, kita punya anak buah, kita punya pembantu, kita punya supir, kita berbuat zalim, kita ngomel-ngomel marah-marah. Sekarang kau ngomel-ngomelin dia karena kau merasa berkuasa atas dia. Ingat, Allah lebih berkuasa atas dirimu. Ada pembalasnya nanti pada hari kiamat kelak. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Adapun terkait dengan takdir, maka banyak terkait beriman dengan takdir, maka banyak hikmahnya. Dalam pembahasan tersendiri sudah kita bahas dalam pengajian tersendiri tentang hikmah beriman dibalik kepada takdir. Wallahu ta'ala bisawab. Inilah ikhwan dan akhwat, rekan-rekan di Muskat yang disampaikan tentang Al-Qadir. Bahwasanya Rabb kita maha kuasa segala sesuatu, dan kita bisa beribadah dengan nama tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.